الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فنان قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ينبغى بابا maju wisan doane. Jan. Qala wa anhu lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anam ro'atan setuhuni wong wadon. Qala min Juhainata kang saking kabilah Juhainah. Iku ja'at teko sapa imro'ah ilan nabiyyi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fagolat mongko ngucap sapa imro'ah ngucap ngene inna ummi setuhuni ibu ingsun iku nazarat nazar sapa ummi anta hujja ing yen tau haji sapa ummi falam tahujja mongko ora haji sapa ummi gak sempat haji kala hatta matat sehingga mati sapa ummi ibu kula Kanjeng Nabi nazar haji tapi belum sempat haji terus meninggal afa hujja mongko ana to haji sapa ingsun an hasaki ummi angsal mboten kula menghajikan ibu kula kala dawuh sinten Kanjeng Nabi naam yo haji haji yo sapa sirawatan an hasaki ummi ka ya wis hajino ibumu gak apa-apa aro aiti ngabarono sapa sira ing ingsun ingkan lamun ana iku ala umiki tetep ingatasi ibu siro apa dainun apa utang akunti ono to ono sopo siro wadon akunti ono to ono sopo siro wadon iku ko dia tahu iku wong kang nyauri utang kala iku ko dia tahu wong kang nyauri utang apa iku jenenge terus piye Mas Aman. Hah? Ana wawu ne maridot. Kala ikdu bayarono sapa sira kabeh Allah ing Allah bayarono utang artine. Fallahu mongko te Allah iku hakku iku luweh berhak bil wafa'i kelawan nyauri, bil wafa'i kelawan nyauri, nyauri utang. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Dawuh Kanjeng Nabi, "Yo, hajikan ibumu." Begini lho. Seandainya kalau ibumu punya hutang, apakah engkau boleh membayar hutangnya, melunasi hutangnya? Nah, begitu juga. Sawirilah, lunasilah hutang Allah Ta'ala, karena Allah itu lebih berhak untuk dilunasi hutangnya. Rawahul Bukhari. Jadi nek mati yo haki Allah disik, sing dibayari. Qala wa anhu lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala dawu sapa Ibnu Abbas qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadi nek wis mati iku sing didahulukan hak Allah dhisik dadi zakate misale hajine ya itu baru nanti hutang-hutang wasiat itu baru setelah itu dikena ahli waris nek sik turah. Kalan dikosinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawung ini ayyuma sobiyin utawi endi-endine bocah haja iku lamun haji sapa sobi summa balago nuli tumeka sapa sobi al-hintha mana hintha iku dosa asline al-hintha ing balek ngoten mawon ben paham kala al-hintha ing balek fa'alaihi ayyahujja maftuh ndi gak kata maftuh ya ro'an fa'alaihi mongko iku ingatasi sobi ayyahujja utai yento haji sobo sobi hajatan kelawan haji uhro kang liyo ini menjawab terhadap hadis yang awal kemarin tadi pagi kita ngaji, bahwa ada perempuan datang pada Kanjeng Nabi, ada banyak orang ya ketemu Kanjeng Nabi. Lalu ada perempuan ngangkat anaknya, alihada hajjun, apakah anak ini juga boleh haji? Ya boleh. Nah, kan ngeten nggih. Maknane boleh haji artinya hadine sah, tapi tidak menjadi haji wajib, tidak menjadi haji fardu, tapi menjadi haji sunnah. Sehingga anak kecil yang pernah melaksanakan haji, nanti kalau balik, kalau mampu punya uang, harus haji lagi. Wa ayyuma abdin lan utawi endi-endine budak haja iku lamun haji sapa abdin, summa uktiko nuli dimerdekakno sapa abdin, falaihi mongko iku wajib ing atase abdin, ayyahujja utawi yen to haji sapa abdin, hajatan kelawan haji uhro kang liya. Qala rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Ibnu Abi Saibah wal Baihaqi lan Imam Baihaqi, warijaluhu utai piro-piro rawine hadis iku sikotun piro-piro wong kang kena dipercaya. Qala ila annahu kejaba setuhune kelakuan iku ukhtulifa disulayani apa firafihi ing dalam marfu'i hadis. Hadis iki marfu apa mauquf ya, iki beda pendapat. Wal mahfudu utai sing mahfud, mahfud ini hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih kuat ya. Iku ana usatune mahfud iku mauqufun, dadi mahfud ada orang yang sikoh riwayatnya ini berbeda dengan orang yang lebih sikoh. Nah itu jenenge, maka sing sikoh itu jenenge syadz, sing lebih sikoh jenenge mahfud. Lebih sikoh itu karena kadang jumlah yang meriwayatkan lebih banyak, itu salah satunya penyebabnya. Gola wanhu lansaki Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala dawu sapa Ibnu Abbas samitu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakhthubu hali khutbah sinten Rasulullah yaqulu hali dawu sinten Rasulullah saat khutbah dawu ngene la yakhluwanna ojo bersepi tenan menyendiri tenan sapa rajulun wong lanang bimroatin kelawan wong wadon ya illa wa maha kejaba iku sertane imro'atu mahramin utawi kala utawi wong sing duweni mahram. Nah, gak boleh menyendiri dengan perempuan lain. Menyendiri karena apa? Engko sing nomor telu iku setan. Nyendiri wani pertama. Setan sing ngajak kan. Kedua, pertama omong-omongan tok. Wah, kedua embo wis ilahirihi. Masalah misalnya. Ya kan toh? Ya Allah itu dia. Menyendiri gak oleh. Pergi berdua ya gak oleh. Goncengan bareng eh gak oleh. Kudu karo mahram. Ngoten niku. Jadi atu-atu yuk kalau mahram, waduh mahal biaya. Gak mahal-mahal lah, ini masalah syariat, masalah hukum. Tidak masalah ini biaya-biayaan, ya kan toh. Kadang orang yang dipikir biaya kan, sini Palembang, waduh. Nek berdua, tuku tiket sepur, sepur apa jenis? Bis, ya kan toh. Bis 400, ya toh. Pesawat 700, umpamanya kan ya. Waduh nek berdua rak 1.400.000. Wis nduk berangkat dhewe nduk. Ah kaya ngoten iki. Hah? Gola ini kan. Wayahe sing ngeten-ngeten iki ora peduli dhuwit nglakoni syariat kok kan bakal diganti karo Gusti. Allah delok niki maksudne niki. Wala tusafir lan aja lunga sapa almaratu wong wadon illa ma'adhi mahramin kecoba sertane wong kang duweni mahram. Ya, jadi enggak boleh perempuan bepergian melewati batas desanya kecuali dengan bersamaan mahramnya. Weh, ini niki. Gola. Jane nek pondok peraturan iki gelem ketat yo yo yo enak wis ya kan. Masalahe gak ngetati pondoke. Wah. Kala di pondok saya dulu sana ya harus sama mahram Malaysia mawon, kalau mau pulang ya harus bawa mahram Malaysia, bahkan ada yang Malaysia ada ya harus bawa mahram, kalau nggak mahram yang jemput nggak boleh. Ada dulu ini Ning ya kan, pondok yang ngirim santrinya, sing ngirim santri ini duh gak oleh lewat aku mari ngono, lewat saya karena saya yang punya mahram di pondok, sing gak punya mahram harus lewat saya gitu. Kalau yang ngoten niku senen iki guru kula oke sono mari ngono lewat saya terus sing ngirim e dai gak iso nemoni komunikasi ya lewat aku. Kala kaya ngoten iki nek omong-omongan to nek sampai berdua kan ya gak oleh kan ya kudu karo mahram. Wah larang rek pesawat lah. Kalau salah larang-larangan bakal diganti karo Gusti Allah. Kala dilakoni tenanan lebih seneng diketati tenan. Faqoma mongko ngadeg sapa rajul wong lanang. Faqala mongko ngucap sapa rajul ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, innam ro'ati setuhuni ngai coba wong wedok kuliah dewian nempone ya to waduh ngekos opo iki wong tuwa wis ra ngerti ya kan to ngekos opo meneh ya kan to kos nang pondok sih lumayan kos nang asrama gak ngerti wis opo sing dilakoni arek wedok iki gak ngerti kumpul jaran, bu kumpul apa gak ngerti. Ya kan? Nah, itu banyak di sana itu bukan suami istri kumpul ketek itu. Nah, sekarang nikah biasa banyak. Banyak rahasia umum ini, rahasia umum wes itu. Ya, bukan suami istri tapi sekamar seperti suami istri. Engko nek mule ya mule, wis gak ono apa-apa meneh ngono. Sing iki kawin karo kono, iki kawin karo kono. Nanti nikah. Masya Allah, ya, ya, iya kata ini. Ya, itulah yang terjadi, banyak yang terjadi. Itu banyak yang bersaksi demikian, yang sing lakoni dhewe itu ngomong gini gini gini. Fagoma rajulun innam roati horojat innam roati setuhuni anak wadon ingsun. Sapa bojo wadon ingsun. Iku horojat metu sapa imroati hajatan hale wong kang haji. Wa ini lan setune ingsun iku uktutip tu ditulis sapa ingsun artine diwajibno ditulis fi ghazwati kadza ing dalam perang mengkene wa kadalan mengkene faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi intolik berangkat ta sapa sira fahujji mongko haji sapa sira ma amraatika serta ni bojo wadon sira muttafaqun alaihi wa lafdzul ta'ala fatih hadis iku li muslimin Kanjeng Nabi istri saya pergi haji Kanjeng Nabi. Padahal saya ini telah ditetapkan untuk ikut perang ini kan. Gimana Kanjeng Nabi? Gak usah perang. Pergi bersama istrimu, barengi istrimu haji. Ah, telon iki. Kala padahal wis ditetepno perang ya kan. Wis gak usah perang wis lah. Bojomu bareng ono haji. Mergane perang iki tetep iso dadi tanpa awakmu, tapi bojomu gak iso haji tanpa kowe lho ngono ya. Gampangane ngono. Kala apa yang ditunjukkan hadis ini bahwa perempuan tidak boleh melakukan bepergian melebihi suril balad cara Syafi'iyah. Melebihi batas desanya tanpa bersamaan dengan mahramnya. Kala ini kan ya. Nah ini ana kitab jenenge Safarul Mar'ah kitab ini. Kitab khusus menjelaskan tentang bepergian perempuan. Piye bepergiane perempuan ini? Safarul Mar'ah. Coba lihat kitab itu karangane Syekh Nuruddin Marbu ulama Nusantara gitu. Kala orang Kalimantan Selatan beliau. Tapi lama di Mesir, lama di Mekah, banyak guru-guru beliau banyak sekali. Wanhu lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna nabiyya satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sami'a krungu sinten Kanjeng Nabi rajulan ing wong lanang Ya kulu kang ucap sapa rajul ngucap ngene labbaika an syubru mata labbaika labbaika kelawan nyembatani panjenengan an syubru mata saking subrumah. Artinya dia menghajikan subrumah ngono ceritane. Dia menghajikan subrumah. Dadi labbaik Allahumma labbaik an subrumah. Ngono le ya. Ya, dadi hajine iku sang untuk siapa pakai anu. Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi. Kala ndika ngene man ute sapa iku subrumah tu subrumah sapa subrumah kala ngucap sapa iku rajul ahun li utai subruma iku ahun dulur li kang kadwe ingsun au koribun to kerabat li kang kadwe ingsun dulur kulo Kanjeng Nabi kerabat kulo fakola mongko dawu sinten Kanjeng Nabi haja cita an nafsika ono to wis haji sopo siro an nafsika sangki awad dia siro ku wis tau haji durung kala ngucap sapa rajul la dereng Kanjeng Nabi kala dawu sinten Kanjeng Nabi hujja an nafsika hujja haji sopo siro anap sika saking awak dhewe sira. Suma hujja nuli haji sapa sira an subrumata saking subrumah ngene Kang. Haji dulu untuk dirimu baru tahun depan kok haji lagi untuk saudaramu. Sepisan haji ya untuk satu orang guys untuk wong loro. Ngoten niki. Rawahu riwayat ing hadis sapa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Wa sahahahu lan eno ing hadis sapa Ibnu Hibban. Warajihu taising unjuh inda Ahmad munggo Imam Ahmad iku waqfuhu iku mauqu fi hadis ini. Jadi Kanjeng Nabi kan ini berarti hadis ini menunjukkan menghajikan orang lain itu tidak boleh sebelum menghajikan dirinya sendiri. Lah kok haji dia kok haji? Haji untuk orang lain padahal dia belum haji, maka hajinya otomatis untuk dirinya sendiri. Itu cara Syafi'iyah ngono. Yeah. Jadi sampean belum haji, disewa orang untuk menghajikan orang, itu dadi hajimu dhewe walaupun kowe niate untuk wong liya. Ngono. Makane ana pertanyaan. Ada seorang pembimbing, pembimbing haji. Disuruh ngartikan kitab kitabnya Imam An-Nawawi. Kitab Al-Idoh fi manasikil haji wal umroh. Ini enggak bisa ngartikan dia. Pembimbing haji, Masya Allah. Kan piye ini? Ya, pembimbing haji. Ngaji ning ngaji haji, tukang bimbing haji. Gak iso ngartekno. Padahal kitabe ono harokate, padahal ono harokate, ono harokate mumet malah. Kitabe difoto dikene kula. Tolong Ustaz, artekan iki. Tadi niku pembimbinge mboten saged ngartekno. Lu halale piye? Wong bimbing kok gak iso ngartekno iku piye gitu. Hah? Piye dadine? Apa mek aduh gitu. Kita gak dong kata lo kayak gitu nih kata ya bukan beras bukan berarti opo mboten ya kan banyak lo yang bisa-bisa itu banyak tapi gak dilihat kemampuannya dalam mengangkat pembimbing itu kadang ya, dilihat kedekatan emosional kedekatan keduluran ya separtai opo-opo kayak ngoten niku lo model ini ku. Aduh, kan meten ini ki. Gak iso jawab. Ditakoni bagi. Jadi pertanyaan ditanya, bagaimana hukumnya? Apakah boleh haji itu untuk dua orang? Jadi untuk saya dan ini, ya ora kena. Ya kan toh? Ya ku nek gurung ya dadi untuk awake dhewe. Nek wis dhewe pernah haji, berarti untuk haji orang lain bisa. Kalau menghajikan orang lain, apakah dia dapat pahala? Dapat, tapi haji ini kuwe wong ngono. Paham no mboten? Sing lakoni tetep entuk pahala. Kaca Kanjeng Nabi walaki ajrun. Ya kan toh? Wing tadi niku. Ente dapat pahala. Pahala menghajikan itu. Nek hajine itu milik orang lain ketika entuk sudah haji. Ini kan sangat sangat memprihatinkan. Wong mek ngerteni lho gak iso lho le. Lho kan repot. Wong ngerteni baru terus genah lho tulisane. Allah. Muttafaqun alaih. Jadi enggak boleh menghajikan orang lain sebelum dia menghajikan dirinya sendiri. Lah kok nekat menghajikan orang lain padahal belum haji? Ya dadi untuk awake dhewe, ngono kan? Kalau ijaro ya gak sah dadi. Wong gak untuk wong liya kok manfaate bali nang awake dhewe. Ngoten. Kala wa anhulan sagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kala dawusin Ibnu Abbas. Jadi kalau nanti sampean disuruh melakukan sesuatu yang bukan kemampuanmu, mendingan gak usah gelem. Oh no, ya Pak Agung, kalau kan ngajar jenengan astronomi Pak Agung, wah gampang, gampang iso. Padahal gak tahu belajar astronomi, ya kan? Ya mendingan gak usah Pak Agung. Oh, saya bukan ahlinya. Itu loh, di sana ada ahlinya itu Riau itu, nah itu Pak To. Itu ahlinya Pak To itu, sana aja ya, ngomong saja gitu, gak usah ngelangin. Oh maaf kalau ini bukan ahli saya, bukan kemampuan saya. Itu loh, Pak Kiai ini kok nek jenengan badianu nang mriko mawon. Gitu kalau ben gak keliru khotobah nami datuni ing kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sinten Rasulullah innallaha satuhuni Allah iku kataba majibaken sinten Allah alaikum ing atase sira kabeh al hajja ing haji. Faqoma mongko ngedek sapa al aqra ibn habisin sapa aqra bin habis faqala mongko ngucap sapa aqra afi kulli amin ya Rasulullah ana to ing dalam saben-saben tahun ya Rasulullah, apakah kewajiban itu setiap tahun ya Rasulullah? Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi laukul tuha lamun ngucapno sapa ingsun ing iki setiap tahun la wajibat mongko yektine wajib opo haji setiap tahun. Cara aku ngomong yo wajib tenan dawuh Kanjeng Nabi. Al hajju te haji iku marotan ing dalam saambalan. Fama mongko te perkara zada kang luwihi opo ma fawa mongko utawi ma iku tatawuun iku sunnah. Lho ngono. Untung Kanjeng Nabi ya. Nek aku ngomong wajib-wajib iki. Dadi nek aku nek gak anu menjingin gak usah mbotakono. Lho ngono maknane ya. Oh berarti cukup ping pisan. Kala wajib haji. Oh pokok nglakoni berarti kan wis nglakoni. Nah, selama tidak ada apa namanya indikasi di situ bahwa harus dilakukan terus-menerus, berarti ya tidak harus terus-menerus ngono. Itu kewajiban itu kayak gitu. Sing lebih berarti sunnah. Qala rawahu dening hadis awal khamsatu wong 5. Ghairu Tirmidzi saliyane Imam Tirmidzi wasluhu daya salih hadis iku fi Muslimin ing dalam Sahih Muslim. Min hadithi Abi Hurairah sangking Abu Hurairah kala haji setahun sekali dan kewajib. Kok setahun sekali? Seumur hidup sekali dan kewajibannya itu muwasa. Artinya mampu sekarang diundur gak apa-apa. Kala gak kudu langsung dilakoni ngono. Babul mawagiti utawi kiku bamrang no piro-piro mikot. Mikot itu tempat melaksanakan ihram, tempat melakukan niat haji dulu, itu jenis mikot. Mikot ada dua, ono mikot yamani, ono mikot zamani, ono mikot makani. Kalau mikot zamani bagi haji adalah ya cuma 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi mulai Syawal jenengan niat haji pun saged. Nek umroh kapanpun, ya mikot zamane kapanpun. An Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma anna nabiyya satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallama iku waqta nentono tempate sinten Kanjeng Nabi li ahlil Madinati marang penduduk Madinah Dzul Hulaifati ing Dzul Hulaifah. Qala Dzul Hulaifati ing Dzul Hulaifah. Qala apa iku jenenge? Jadi bagi orang Madinah mau haji, maka mulai niat haji saat berada di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah ini kala nek saiki ono masjide ya, dan terkenal dengan tempat Bi'r Ali, Abar Ali. Di sana wis biasa adus dhisik memakai pakaian ihram terus niat. Kala wali ahli Syam lan marang ahli Syam al-Juhfah ta ing Juhfah Wali ahli najdinan marang penduduk Najd kornal manazil ing kornal manazil. Wali ahli Yamani lan marang penduduk Yaman yalam lam ing yalam lam hunna lahunna. Hunna utawi piro-piro mikot ikulah hunna kadwi piro-piro ahline piro-piro mikot waliman lan marang wong ata kang neko sopoman alaihinna ing atase piro-piro mikot min huirihinna saking liane penduduk ahline mikot miman saking wong aroda kang arepno sopoman al haja ing haji awil umroh tau tau umroh Dhul Hulaifah misalnya, ini mikot bagi penduduk Madinah. Begitu juga orang-orang yang lewat Madinah walaupun bukan penduduk Madinah, maka nanti mikotnya mengikuti penduduk Madinah. Kalau sampai haji melalui Yaman, berarti walaupun orang Indonesia, mikotnya adalah Yalamlam. Ana Aisyata radhiyallahu anha, anna nabiyya sadu'ni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku waqta anantokno mikote sinten kanjeng Nabi li ahli al-Iraqi marang penduduk Irak data irkin ing data irkin rawahung riwayat ing hadis sob Abu Dawud wa Nasa'i wasluhu asal hadis iku inda muslimin ing dalam sanding Imam Muslim min hadis Jabir saking hadis Jabir radhiyallahu anhu illa anna rawiyahu kecoba setuhne wong kang riwayatno hadis illa anna rawiyahu kecoba setuhne wong kang riwayatno hadis iku syakar ragu sapa rawihi fi rafihi ing dalam marfu'no hadis wa fi sahihil bukhari lan iku ing dalam sahih bukhari anna umar utai setuhne umar walladzi iku wong waqata kang nentokno sapa alladzi nentokno mikot sapa alladzi zata irkin ing zatu irkin dadi tutuk kanjeng Nabi nek teng Sahih Bukhari. Qala wa inda Ahmad lan iku ing dalam munggu Imam Ahmad wa Abi Daud wa Tirmizi ani Abani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma utai dawuh anna nabiyya setune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku waqta nentokno mikote sinten kanjeng Nabi li ahli masyriki marang penduduk masyrik al aqiqo ing curang aqiq on babu wujuhil ihrami utawi iki gubam rang no piro-piro maceme ihram ana Aisyah radhiyallahu taala anha kala maceme ihram opo ihrami haji lho tamatu kiron atau nopo ifrod kharajna matu sapa kita ma rasulillah serta ni rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama hajjatil wada'i ing dalam tahun haji wada faminna mongko iku setengah singking kita man utawi wong ahala kang ihram sapa man bi umrotin kelawan umroh berarti umroh disik baru haji umroh disik baru haji biasanya kayak awake dhewe ini umroh disik baru haji jenenge niki haji tamat tamattu lha iki sing paling gampang wa minnalan iku setengah saking kita man utai wong ahalla kang ihram sapa man bihajatin kelawan haji wa umrotin lan umroh ono sing haji karo umroh dibareng gabung wis wa minnalan iku setengah saking kita man utai wong ahalla kang ihram sapa man bihajin kelawan haji haji tok berarti mari haji baru umroh iki jeneng ifrot iki sing paling gede ganjarane tapi sing paling angel wa halalan ihram sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji kelawan haji kanjeng Nabi haji dhisik baru umroh jenenge ifrad fa amman mongko ana pun utawi wong ahalla kang ihram sapa man bi umrotin kelawan umroh fa halla mongko iku halal sapa man inda kudumihi ing dalam nalikane tekone man wa amman lan anapun utawi wong ahalla kang ihram sapa man bi hajjin kelawan haji au jamaa utawa ngumpulno sapa man bainal haji ing dalam antaraning haji wal umrah lan umrah falam yuhillu mongko iku ora halal sapa man hatta kana singgo ono sapa man iku yauman nahri ing dalem yaumu apa yauma yaumu enak ngono hatta kana singgo otinemu apa yaumun nahri apa dinone nyembelih yaiku tanggal 10 Dzulhijjah muttafaqun alaihi babul ihrami utawi kiku bab nerangno ihram wa malan perkara ya ta'alaku kang berhubungan apa ma ai bihi kelawan ihram qala wallahu alam.